merasakan hangat indahnya sang mentari, membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas, segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Kini bergegaslah, siapkan diri. Mulai menjalani hari ini.